Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita di dalam membaca kitab Adab Thalibul Ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan adab yang kelima dan masuk kepada adab yang keenam. Qala rahimahullahu taala al-amru sadisu ad-da'watu ilallah. Perkara yang keenam, yaitu perkara atau adab yang keenam, ad-da'wah, berdakwah ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, an yakuna da'iyan bi'ilmihi ilallahi azza wa jalla yad'u fi kulli munasabatin fil masajidi wa fil majalisi wa fil aswaq wa fi kulli munasabatin. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah bagi seorang da'ian, seorang penuntut ilmu menjadi da'ian, menjadi da'i dengan ilmunya untuk mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdakwah pada setiap kesempatan, baik di dalam masjid atau di dalam majlis-majlis, atau di pasar-pasar, dan pada setiap kesempatan-kesempatan yang ada padanya. Ini hendaklah seorang talibul ilm menjadi seorang da'i ilallah, menjadi seorang da'i yang mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kesempatan. Kesempatan, ada kesempatan untuk dia mengajak manusia ilal khair, untuk mengajak kebaikan, maka disitulah seorang berdakwah. Sehingga berdakwah itu bukan suatu kondisi, satu kondisi, yaitu di dalam masjid saja. Namun di mana saja ada kesempatan seorang penuntut ilmu berdakwah. Hadza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an ataahu Allahu an-nubuwwata war-risalata ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u an-nasa wa yataharraku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya an-nubuwwah, kenabian, warisalah dan risalah kerasulan, majalas fi baiti, beliau tidak duduk di dalam rumahnya. Naam. Balkana yadu'un nas, melainkan beliau mendakwahkan atau berdakwah kepada manusia, mengajak manusia, wa yataharrak, dan beliau terus bergerak, terus melakukan dakwah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataharrak, itu selalu bergerak untuk berdakwah dengan naam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau menasihatkan kepada kita semuanya, thullabal ilm, para penuntut ilmu, wa ana la uridu min talabatil ilmi ay yakuna nuskhan min kutubin. Ini nasihat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kepada para seluruh penuntut ilmu. Wa ana, aku, la urid, tidak menginginkan dari para penuntut ilmu untuk menjadi ya naam catatan yang ada di dalam kitab, ilmu yang ada di dalam kitab saja. Naam, barakallahu fikum, kita ketahui bahwa kitab itu disimpannya hanya di tirak ya. Naam. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah menasihatkan untuk kita tidak seperti itu. Namun keluar menyampaikan dakwah kepada manusia. Naam. Walakinni uridu minhum ayyakunu ulama'a amilin. Kata beliau Ibnu Utsaimin, akan tetapi yang aku inginkan dari para penuntut ilmu untuk mereka menjadi ulama. Naam. Amilin, orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Di antaranya ad-da'wah ilallah. Beramal dengan ilmunya, di antaranya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam dakwah ilallah memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan akan menjadi pahala yang terus mengalir. Jika ilmu itu disampaikan kepada manusia dan manusia itu mengamalkan ilmu tersebut darinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal abdu, idza matal insanu, inqata'a 'amaluhu illa bi thalath." Jika seseorang meninggal, maka seluruh amalannya terputus. Illa salat, kecuali tiga hal. Kata beliau, sadaqatin jariyatin. Sadaqah jariyah. Yang bersifat ya jariyah. Yang dimanfaatkan oleh banyak manusia, sadaqah tersebut. Di antaranya membangun masjid, pembebasan lahan, barakallahu fikum, ini sedekah jariyah. Naam, amalan seseorang itu akan selalu mengalir. Tak kalah dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang baik. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Tak kalah dia berdakwah kepada manusia, dia mengajarkan kepada manusia, kemudian manusia itu mengambil ilmu yang dia berikan dan dia amalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dirinya. Dan ini merupakan suatu keutamaan lebih-lebih di dalam mahad yang sekarang. Naam. Ikhwah sebagian bertaawun di dalam pengajaran, di dalam tahfidz, pengajaran tahfidzul Quran, untuk mengajarkan kepada anak-anak salafiyin. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi mereka. Mereka ajarkan kepada anak-anak sehingga anak-anak mengetahui dan mengamalkan terus-menerus sampai dewasa. Tak kalau seorang mudaris meninggal, akan terus mengalir pahalanya. Betapa banyak naam pahala yang akan dia dapatkan. Belum tak kalah seorang anak tersebut dewasa mengajarkan kepada orang lain terus menerus, akan mengalir terus menerus pahalanya. Ini keutamaan bagi orang yang berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Nah, dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa waladin salih yad'ulah, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara naam faedah dakwah yang syahid di hadis ini. Wa ilmin yuntafa'ubi, yaitu ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Naam, ini termasuk pahala yang tidak akan terputus walaupun dia meninggal. Naam, dan dakwah, berdakwah kepada Allah merupakan suatu yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Dan ucapan yang naam, yang tidak lebih baik dari seseorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Ini ucapan yang paling baik. Naam. Dari ucapan-ucapan yang lainnya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Kemudian faedah yang lain dari seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan manusia kebaikan, kebaikan, maka akan didoakan kebaikan oleh malaikat. Naam. Oleh penduduk langit, oleh penduduk bumi, sampai-sampai semut yang ada di dalam lubang, dan sampai-sampai ikan yang ada di lautan, mendoakan kepada seorang yang mengajarkan kepada manusia al khairah, kebaikan. Sebagaimana hadis ini yang disebutkan dari sahabat Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على المعلم على معلم الناس الخير. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi sampai-sampai semut yang ada di lubangnya dan sampai-sampai naam ikan yang ada di lautan, mendoakan kepada seorang yang mengajarkan manusia kebaikan. Ini keutamaan. Naam. Liman yadu'u ilallah, bagi siapa yang berdoa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagian hadis yang telah kita sebutkan dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup bagi kita untuk memotivasi diri kita. Naam. Untuk menyampaikan kebaikan kepada manusia dari ilmu yang telah kita miliki pada berbagai kesempatan yang dia miliki. Terlebih yang sering kita sebutkan kepada yang lebih dekat dengan kita, keluarga, anak, teman, nam, dan yang kita kenal, maka ini aulan nas, orang yang utama untuk kita ajarkan kepada mereka. Baik. Kemudian masuk pada adab yang berikutnya. Dari adab yang ketujuh. Qala al-amru sabi' al-hikmah. Adab yang ketujuh yaitu memiliki sifat hikmah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayyakuna mutahalliyan bil hikmati haitsu yaqulu Allah yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hendaklah seorang penuntut ilmu mutahalliyan menghiasi dirinya dengan sifat hikmah. Nanti akan disebutkan ma makna hikmah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, diberikan hikmah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wal hikmatu, di antara contoh hikmah adalah ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yataqallaqu bihi minal akhlaqi wa bima yad'u ilayhi min dinillahi azza wa jalla bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Contoh dari sifat hikmah adalah hendaklah seorang penuntut ilmu murabbiyan mengajarkan kepada orang lain dengan akhlak-akhlak yang dia miliki. Dan menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yukhatibu kulla insan. Mengajak bicara setiap manusia dengan apa yang layak, yang pantas akan keadaannya. Sehingga di dalam kita berbicara, menyampaikan kepada manusia, memiliki cara-cara yang sesuai dengan kondisinya. Dan keadaan yang sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Harus kita pikirkan. Sehingga satu dengan yang lain, kita mengajak bicara, menyampaikan kepada manusia tentang agama itu dengan cara yang berbeda-beda. Tidak sama. Tidak disamaratakan kita menyampaikan kepada manusia. 6. Wa idza salakna hadza tariqa hasala lana khairun katsirun. Maka jika kita menempuh jalan ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kama qala rabbuna azza wa jalla, sebagaimana yang Rabb kita berfirman, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wal hakim, hakim orang yang memiliki hikmah adalah wallazi yunzilul asya'a manazilaha. Dan orang yang memiliki hikmah adalah orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini orang yang memiliki sifat hikmah. 6. Li'annal hakim ma'khudun minal ihkam. Ma'khudun minal ihkam. Karena kata hakim diambil dari ihkam. Wawal itqan. Wa itqanu syai' ayunzilahu manzilatah. Dan makna ihkam adalah itqanu syai. Apa makna itqanu syai? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, pada kondisinya, pada keadaannya, pada waktunya. Sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh orang lain dengan baik. Harus memperhatikan kondisi, waktu, keadaan. Dan siapa yang diajak bicara. Barakallahu fikum. Sehingga ilmu itu bisa sampai kepada manusia dengan baik pula. Ini yang dinamakan orang yang memiliki al-hakim. Sifat hikmah. 6. Kata beliau rahimahullah, bal yajibu ala talibil ilmi ayyakuna hakiman fi da'watih. Bahkan yang wajib bagi seorang penuntut ilmu memiliki sifat hakim. Yaitu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya tak kala berdakwah. 6. Hukum asal berdakwah lemah lembut. 6. Tetapi apakah setiap berdakwah harus lemah lembut? 6. Ini yang membedakan seseorang yang memiliki sifat hakim. Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tak kala dibutuhkan keras, dia dengan keras. Barakallahu fikum. 6. Kata beliau rahimahullah, wa qad dzakara Allahu maratib ad-da'wati fi qoulihi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tingkatan-tingkatan berdakwah dengan beberapa tingkatan. Sebagaimana yang ada di dalam firman Allah taala, ud'u ila sabili rabbiki bil hikmati. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Ini tahapan yang pertama. Wal maw'idhah. Ini tahapan yang kedua. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ini tahapan yang ketiga. Yang pertama dengan hikmah. Dan yang kedua dengan mau'idhah. Dengan menasehati. Wajadilhum. Dan dengan adu argumen. Argumen yaitu dalil. Menyampaikan dalil. Sehingga tak kalah seorang yang masih baru. Kita anggap dia itu belum mengetahui agama dengan benar. Maka kita sampaikan dengan hikmah. Kita sampaikan dengan dalil. Dengan cara lemah lembut. 6. Kemudian tak kalah seorang yang sudah tahu dakwah. Sudah tahu agama. Namun kadang dia bermudah-mudahan. Kita menasihati. Terus-menerus kita memberikan ancaman-ancaman dari Allah bahwasanya perbuatan itu mengakibatkan azab. Terus dinasihati. Dan dengan cara yang ketiga, orang yang mungkin agak ngeyel, suka memantah, kita berikan argumen yang lebih kuat agar dia bisa terima kebaikan tersebut. Ini dalam Islam. Maratib dakwah ada. Tingkatan dakwah itu ada. Tidak langsung berdebat. Naam barakallahu fikum. Tetapi melalui tingkatan-tingkatannya. Naam. Wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'atan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tingkatan yang keempat. Fi jidali ahlil kitab. Di dalam mendebat ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum." sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kalian debat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzi zalamu minhum, kecuali dari mereka yang berbuat zalim. Baru dengan ya cara yang keempat, kekerasan. Naam, orang-orang yang zalim. Ini cara yang keempat. Naam, sehingga ada tingkatannya. Tidak langsung dengan kasar. Dengan tidak langsung dengan kekerasan berdakwah itu. Ini penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, para penuntut ilmu. Tak kala dia berada di dalam medan dakwah. Naam. Karena kata beliau, berdakwah di dalam setiap kesempatan. Sehingga tidak harus ya seseorang berdakwah di atas mimbar seperti ini. Ya, di atas duduk di kursi meja tidak harus. Naam. Tetapi dalam majelis-majelis, naam, di dalam setiap kondisi lalu diperhatikan maratibud dakwah. Tingkatan-tingkatan dakwah tadi. Naam. Fayaqtaru talibul ilmi min asali bidda'wati ma yakunu aqraba ilal qabul. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu memilih cara-cara berdakwah, metode-metode berdakwah yang lebih dekat untuk manusia menerimanya. Naam. Tetapi yang jelas masih dalam koridor asy-syar'u. Masih dalam batasan-batasan syariat. Ya. Jangan seperti naam. Ya. Ikhwanul muslimin. Ya, mereka yang penting agar diterima oleh masyarakat, mereka melakukan penyelisihan terhadap syariat. Dia tabrak syariat tersebut. Lah. Tetapi cara-cara yang dekat akan diterima, tetapi dengan cara yang tidak keluar dari syariat. Barakallahu fikum. Wa misalu dzalik, kemudian beliau memberikan contoh ya bagaimana dakwah dengan cara lemah lembut. Wa misalu dzalik fi dakwatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kita untuk kita naam meniru di dalam dakwah apa yang Rasulullah lakukan, maka kita tiru. Di dalam suatu hadis disebutkan, beliau menyebutkan secara makna, ja'a a'rabi fabala fi jihatin minal masjid. Maka datang Arab Badui, orang yang tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui sopan santun. Arab Badui yang tinggal di ya jauh, perdusunan yang jauh dari ya halayak ramai. Naam, datang orang Arab Badui, fabala fi jihatin, maka dia kencing di suatu sudut dari sudut-sudut masjid ketika itu. Faqama ilaihi sahabatu yuzajjirunahu, maka berdirilah para sahabat melihat orang datang tiba-tiba kencing di sudut masjid, berdiri, bangkit dan marah kepada orang tersebut. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk menghardik, memarahi orang yang sedang kencing di sudut masjid tersebut. Walamma qada baulahu, maka tak kala lelaki itu, orang Badui tersebut, selesai hajatnya dari buang air kecil. Naam. Da'ahun Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Naam. Wa qala lahu, maka Nabi berkata kepadanya. Apa yang dikatakan Nabi? Bukan memarahi orang tersebut, tetapi ucapan yang sangat bisa diterima oleh orang yang mendengarnya. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajida la tasluhu syai min hadzal bauli wal qadari. Inna ma hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya ini adalah masjid. Tidaklah sepantasnya. Naam. Ya. Sesuatu itu baik berupa kencing ataupun kotoran itu untuk masuk di dalam masjid. Dan sungguhnya masjid ini untuk lizikrillah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalat, dan masjid ini untuk sholat. Dan masjid ini untuk qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Naam, ini ucapan Rasulullah, lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang belum mengetahui apa hakikat masjid itu untuk digunakan. Naam. Naam, kemudian au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum ahsana min hadzal hikmah? Apakah engkau melihat adakah yang lebih baik dari hikmah ini? Itu apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Fa hadzal a'rabi in saraha sadru wa qatana'a. Maka orang Arab Badui setelah mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, in saraha sadru, ya, merasa lapang dadanya, tidak marah, ya, karena cara Rasulullah penyampaian kepada orang tersebut yang dia tidak mengetahui ini masjid kegunaannya untuk sholat, untuk berzikir, ya, dia hatinya menjadi lapang. Waqtana'a, dan menerima. Naam. Hatta innahu qala, sampai orang Arab Badui mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan. Sampai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Muhammad. Wala tarhamma ana ahadan, dan jangan merahmati kasih sayangi orang-orang selain saya dan Muhammad. Ini doa dari orang Arab Badui. Naam. Ya. Dari apa yang diucapkan Nabi, kemudian dia terima nasihat tersebut, kemudian mendoakan. Ya. Dan jangan engkau rahmati orang lain sekitar saya dan Muhammad. Ya, karena tadi sempat sahabat apa? Ya, yuzajirun. Ya, marah. Ya. Melihat Arab, orang Arab Badui tersebut kencing di salah satu sudut masjid. Ini di antara contoh ya dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hikmah. Ya, thayyib. Wa qissatun ukhra, dan kisah yang lain. Kira-kira cukup enggak ya? Kayaknya enggak cukup ya untuk membaca kisah yang berikutnya dari dakwah, cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak panjang sedikit ya. Naam, kita insyaallah kita sambung, lanjutkan kisahnya yang lain pada pertemuan yang akan datang. Naqtahi hadzal qadar, subhanaka wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiik.